Kata salam berarti aman dari keburukan dan terjamin dari peperangan. Kata salam maknanya yang lain juga aman dari keburukan dan terjamin dari peperangan. Oleh sebab itulah diperintahkan dalam Islam untuk menyebarkan salam dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ini arti salam. Saya ulangi, arti salam secara bahasa adalah yaitu terkata yang mencakup terlepas dari seluruh penyakit dan terjaga dari seluruh aib, dari seluruh keburukan. Oleh sebabnya surga dinamakan sebagai Darussalam, yaitu kampung salam, kampung yang penuh dengan keselamatan karena dia terlepas dari seluruh penyakit. Kata lain dari salam, maknanya atau makna lain dari salam adalah yaitu aman dari keburukan dan terjaga dari peperangan. Aman dari keburukan dan terjaga dari peperangan. Oleh karenanya Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam ini, karena maknanya demikian. Kata yang menunjukkan terlepasnya dari seluruh penyakit dan terjaga dari keburukan dan aman dari keburukan dan diterjamin terlepas dari peperangan. Kemudian penulis mengatakan qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Artinya Allah taala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini ayat adalah adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adabnya? Tidak masuk sebuah rumah adabnya adalah dari ayat ini tidak masuk sebuah rumah selain rumah mereka. Jadi tidak memasuki rumah orang lain. Ini adab pertama dari ayat ini. Yang kedua, tidak memasuki rumah tersebut yang selain rumah mereka tadi sampai minta izin. Yang ketiga, yaitu tidak memasuki rumah mereka sampai mengucapkan salam kepada penghuninya. Ya, sampai mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini tiga adab untuk bertamu dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 27. Ya, tiga adab. Makanya coba kita baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadhihi adabun syar'iyyah. Ini adalah adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam. Addaballahu biha ibadahul mu'minin. Allah memberikan adab-adab tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman. Wadzalika fil isti'dzan. Yang demikian itu di dalam perihal minta izin. Amarallahu al-mu'minin alla yadkhulu buyutan ghayra buyutihim hatta yasta'nisu. Allah memerintahkan kaum beriman tidak memasuki rumah-rumah selain rumah mereka sampai istiqnas. Istiqnas itu hatta yasta'zinu, sampai minta izin. Qabla dukhul, sebelum masuk ke rumah. Wa yusallimu ba'dahu, kalau sudah diizinkan baru mengucapkan salam. Ya, baru mengucapkan salam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa yambaghi an yasta'dhina thalathan, dan ketika dia minta izin untuk bertamu, dia minta 3 kali. Fa in adzina lah wa illan saraf, kalau seandainya diizinkan maka dia masuk ke dalam rumah tersebut, kalau tidak maka dia harus keluar ataupun pergi dari rumah tersebut. Ya, sebagaimana yang telah tetap dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu minta izin kepada Umar bin Khattab sebanyak 3 kali dan belum diizinkan, lalu Abu Musa Al-Ash'ari pergi setelah minta izin 3 kali. Ya, jadi yang paling utama itu dahulu adalah minta izin. Bolehkah saya bertamu? Bolehkah saya bertamu? Adakah orang di dalam? Atau kalau zaman sekarang ketok ataupun memencet bel. Itu minta izin. Baru setelah itu, ya siapa? Baru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fulan. Jadi minta izin dulu baru mengucapkan salam kalau sudah diizinkan. Nah, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau tidak diizinkan oleh Umar bin Khattab dan beliau sudah minta izin sebanyak 3 kali, maka beliau pun keluar atau pergi dari rumah Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berkata, alam asma' sauta Abdillah ibn Qais yasta'zin, aku belum mendengar Abdullah bin Qais minta izin. I'zanu lahu, izinkan dia. Fatalabuhu fawajaduhu qad dhahab. Lalu setelah itu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang nama aslinya Abdullah bin Qais, maka dicari oleh Umar bin Khattab. Ternyata Abu Musa sudah pergi. Lalu setelah diminta datang, Umar bin Khattab bertanya, ma raja'aka, apa yang menyebabkan engkau pergi? Belum diizinkan kok pergi-pergi. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari atau Abdullah bin Qais mengatakan, ini sta'zantu thalathan falam yu'zan li, aku minta izin sebanyak 3 kali tapi tidak diizinkan untukku. Ya, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sta'dhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyansarif. Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian minta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaklah dia pergi. Nah, ini menunjukkan hadis bahwa seperti ayat ini, bahwa jangan pernah masuk selain rumah kita. Kemudian kalau mau masuk selain rumah kita, maka minta izinlah. Kemudian setelah diizinkan, baru setelah itu memberikan salam. Dan batasan izin sebanyak 3 kali. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi saya ulangi pada ayat ini, jika kita ingin masuk sebuah rumah, maka janganlah masuk jika tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Maka janganlah masuk jika bukan rumahmu. Sampai minta izin dan kemudian mengucapkan salam. Ya. Dan sebabnya ini adalah karena seseorang ketika masuk bukan rumahnya itu dia terasa asing. Maka dia minta izin dulu kepada penghuni rumah. Ya. Jadi sebabnya minta izin itu adalah agar tidak terasa asing, bahwa memang ada rumah, ada orang rumah di dalam rumah ini. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, minta izin ini tidak mesti harus pas datang. Misalkan ada orang mengatakan kepada kawannya, datangi saya jam 4:30. Datangi saya jam 4:30. Lalu orang ini pun datang ke rumah orang tersebut jam 4:30. Dia dapati pintunya sudah terbuka. Maka tidak perlu orang itu untuk minta izin kembali, karena memang sudah diizinkan. Ya, karena dia sudah dapat izin sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan juga bahwa ketika orang mengucapkan izin, maka lalu diizinkan. Lalu setelah itu baru dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya masuk? Maka pada saat itu jika dijawab dan dipersilahkan masuk, maka dia pun diperbolehkan untuk masuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menambahkan sedikit tentang kata salam tadi. Di sini ada penjelasan menarik bahwa salam itu adalah maknanya juga doa untuk memberikan keselamatan. Doa untuk memberikan keselamatan. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah agar orang tersebut terlepas dari penyakit, terbebas dari keburukan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, saking mencintainya mereka terhadap Allah, mereka awal-awal salat mengucapkan assalamu ala Allah min ibadi. Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Maksudnya para sahabat saking mencintainya Pak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendoakan agar Allah itu mendapatkan keselamatan. Kemudian juga assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan atas Jibril, semoga keselamatan atas fulan dan fulan. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengar itu dan beliau melarangnya. Dan beliau mengatakan, jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih. Innallaha huwassalam. Karena Allah itulah sang pemberi keselamatan. Dan Allah lah yang terlepas dari seluruh kekurangan dan keburukan. Maka tidak perlu kita untuk mendoakan Allah agar mendapatkan keselamatan. Makanya kemudian kita dianjurkan kalau lagi sholat mengucapkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Ceritanya begitu. Ya. Cerita kenapa kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Asalnya mereka mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi min ibadina min ibadihi. Semoga keselamatan atas Allah. Diganti oleh Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idza qultum dzalik sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samai wal ardh. Jika kalian mengucapkan itu, maka kalian telah mengucapkan salam atas setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Nah, makanya ketika kita bersyahadat, at-tahiyyat was-salawat. At-tahiyyatu lillah wat-tayyibat was-salamu ala at-tahiyyatu lillah. Ada beberapa lafaz at-tahiyyatu lillah as-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berarti ketika kita mengucapkan itu, berarti kita sudah memberikan salam, mendoakan seluruh hamba-hamba orang yang saleh di langit dan di bumi agar mendapatkan keselamatan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita harus menghadirkan ini di dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, berarti kita memberikan salam, mendoakan seluruh penduduk langit dan bumi yang sudah mati ataupun yang sudah meninggal. Hadirkan itu di dalam sholat kita, sehingga kita benar-benar lebih khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salam menyebarkannya disyariatkan di antara kaum muslimin sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita akan baca ini, la tadkhulul jannat la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awwala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Maksud sebarkan, perlihatkan, jelaskan ya, di antara kaum muslimin salam tersebut. Dan ini memang benar, ketika kita mengucapkan salam maka akan terjadi semacam keterikatan antara sesama muslim, saling mencintai. Oleh karenanya, jika kita bertemu dengan seseorang maka ucapkan salam, itu lebih baik daripada basa-basinya kita. Misalkan nggih, nggih. Ya, itu lebih baik kita ucapkan apa? Salam. Ini bahasa-bahasa orang Indonesia kan? Gitu. Ya kan? Ya, lebih baik kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ketemu saya enggak perlu lagi. Gitu. Ustaz. Enggak, saya butuh salamnya. Assalamualaikum. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam termasuk hal yang perlu kita ketahui adalah kebiasaannya para rasul dan para malaikat. Para malaikat jika mendatangi para rasul, mereka mengucapkan salam. Dalam surat Az-Zariyat ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun." Artinya, ingatlah ketika mereka memasuki menemui Nabi Ibrahim, maka mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Wa 'alaikum salam. Kalian adalah kaum yang tidak aku kenal, siapa kalian?" Nah, ini menunjukkan bahwasanya salam adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaannya siapa? Para malaikat dan para rasul. Kita baca ayat yang kedua, surat An-Nur ayat 61. Dan ingat Pak, surat An-Nur ini disebut oleh para ulama surat adab. Ini faedah ini. Surat An-Nur disebut oleh para ulama sebagai surat adab. Dan adab yang lebih condong yaitu menjaga kesucian. Adab yang lebih condong untuk menjaga kesucian. Karena dalam surat An-Nur di awal-awal diceritakan tentang zina. Kemudian juga di dalam surat An-Nur diceritakan tentang tabri'ah, pembebasan dari Allah atas tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adab-adab untuk kaum beriman laki-laki dan perempuan. Yang dengan adab-adab tersebut maka akan terjaga kesucian, terutama kesucian wanita muslimah. Makanya surat An-Nur ini banyak sekali mengupas tentang hijab, tentang salam, minta izin, kemudian tidak boleh minta makanan kepada istri-istri Nabi kecuali dari belakang hijab. Bagaimana caranya seorang wanita muslimah agar dia terjaga kesuciannya dan semisalnya. Makanya banyak dalam surah An-Nur ayat-ayat yang menunjukkan adab. Kita baca sekarang. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala ta'ala, fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. An-Nur ayat 61. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, maka hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar bagi kalian agar kalian memahaminya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jika seseorang memasuki rumah, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah, ya, dan menyebarkan salam tersebut kepada penghuni rumah. Nah, ini lebih condong kepada rumah sendiri, ya. Ini lebih condong kepada rumah sendiri. Jika kita masuk ke rumah, maka ucapkan salam. Untuk apa? Untuk memberikan berkah pada rumah tersebut, ya. Untuk memberikan berkah pada rumah tersebut. Coba perhatikan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, wa qawluhu fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Firman Allah yang berbunyi, jika kalian masuk sebuah rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Maksud ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri, sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Sa'id ibn Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, Ibnu Syihab Az-Zuhri, maksudnya adalah ucapkan salam kepada diri kalian sendiri. Maksudnya adalah fal yusallim ba'dhukum ala ba'd. Hendaklah dia mengucapkan salam sebagian kepada sebagian yang lain. Ya. Jadi ketika kita masuk rumah, kita ucapkan salam kepada keluarga kita. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, beliau menafsiri ayat ini, yaqul idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah qala ma raaitu illa yujibuhu. Lihat, Jabir bin Abdullah berkata, jika kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam atas keluarga di dalam rumah tersebut sebagai bentuk salam dari sisi Allah yang penuh berkah dan baik. Sebagian ulama mendapatkan riwayat ini, mereka mengatakan ma ra'aitu illa yujibuhu, aku tidak melihat kecuali Jabir bin Abdullah mewajibkannya. Artinya jika masuk ke dalam rumah, hukum mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah hukumnya apa? Wajib. Nah, ini faedah ini. Siapa yang mewajibkan? Yaitu Jabir bin Abdullah. Yang mewajibkan adalah siapa? Jabir bin Abdullah. Ada lagi pendapat dari Ibnu Tawus. Kana yaqul idza dakhala ahadukum baitahu falyusallim. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia ucapkan salam. Ini pun perintah. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, ini diamalkan, Pak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah ketika dia masuk, mau masuk rumah. Makanya saya suka sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin baca tafsir. Meskipun kita pelan, tidak mengapa. Asalkan kita tahu perkataan-perkataan para ulama. Ya. Yang dituntut bukan cepatnya, bukan. Tetapi yang dituntut kita memahaminya dan bisa mengamalkannya atau tidak. Lihat lagi penjelasan yang lain dari Ibnu Jurayj. Ia berkata kepada Atha Ibnu Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang tabi'in. Awajibun idza kharajta thumma dakhalta an usallima alaihim. Apakah wajib idza kharajtu thumma dakhaltu an usallima alaihim? Apakah wajib hukumnya jika aku keluar rumah lalu masuk lagi untuk mengucapkan salam kepada mereka? Ya, masuk rumah, keluar rumah, misalkan keluar rumah untuk nyapu depan rumah, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, ini apakah wajib aku mengucapkan salam setiap masuk? La wala athir wala athara wujubahu an ahad, walakin huwa ahabbu ilayya wa ma ad'ahu illa nabiyan. Tidak, enggak wajib. Dan aku tidak mewajibkannya kepada seorang pun, tetapi itu lebih aku sukai dan aku tidak pernah meninggalkannya. Berarti sangat-sangat apa? Ditekankan. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Jabir bin Abdullah menunjukkan kepada kewajiban. Atha bin Abi Rabah sangat ditekankan. Qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Idza dakhalta al-masjid faqul assalamu ala Rasulillah, wa idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim, wa idza dakhalta baitan laysa fihi ahad faqul assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin." Ini pendapat lain dari Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang tabi'i. Jika kamu masuk ke dalam masjid, maka ucapkan assalamu ala Rasulillah. Jika kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkan kepada keluargamu assalamu alaikum. Jika kamu masuk ke dalam rumah, tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, ini tafsiran-tafsiran kan begitu banyak yang memberikan pelajaran kepada kita, sangat menarik. Imam Mujahid juga berkata, "Idza dakhalta baitan laisa fihi ahad faqul bismillah walhamdulillah assalamu alaina wa min rabbina assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Jika kamu masuk rumah, tidak ada seorang pun di dalamnya, bismillah, ucapkan bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian baru mengucapkan assalamu alaina min rabbina, segala keselamatan atas kita dari Rabb kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, ini dia. Ya. Ini para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tata cara salam yang disebutkan oleh para ulama. Kita baca ayat selanjutnya. Adzan. Silakan adzan dulu. Masya Ya, kita lanjutkan pada ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari. Tadi beberapa tafsiran dari maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Ya, cara mengucapkan salamnya tadi sudah saya sebutkan beberapa tafsirannya. Yang pertama yaitu ucapkan sebagian salam kepada sebagian yang lain. Itu tafsiran dari Sa'id Ibnu Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian ada tafsiran yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah menyebutkan, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada orang-orang yang ada di dalam sebagai bentuk keselamatan dari Allah yang penuh berkah dan kebaikan. Kemudian ada penjelasan di situ, aku tidak mengetahui kecuali Jabir bin Abdullah mewajibkannya. Kemudian tafsiran yang kedua yaitu dari Ibnu Tawus, bahwa ini juga pun menguatkan tafsiran yang apa nih, tafsiran ketiga, menguatkan bahwa mengucapkan salam hukumnya wajib. Ya. Di sana ada tafsiran dari Atha bin Abi Rabah, bahwa mengucapkan salam kalau seseorang keluar rumah lalu masuk lagi, maka mengucapkan salam di sini tidak wajib, akan tetapi sangat disukai beliau dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Tafsiran yang lain dari Imam Mujahid, ya, tafsiran yang lain dari Imam Mujahid yaitu, jika kamu masuk masjid maka ucapkan assalamu ala Rasulillah, dan jika kamu masuk ke dalam rumahmu maka ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah kepada mereka, dan jika kamu masuk ke dalam rumah yang tidak ada orang di dalamnya maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, kemudian ada penjelasan menarik dari Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Sebelum Abdullah bin Abbas, dari Qatadah dulu nih, ada penjelasan menarik. Kalau kita masuk rumah, kita salam meskipun enggak ada orang di dalamnya, bagaimana? Idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim, wa idza dakhalta baitan laysa fihi ahad faqul assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Fa innahu kana yu'maru bidzalik wa hadditsna anna al-malaikata taruddu alaihi. Lihat. Jika kamu masuk ke dalam rumah dan di situ ada keluargamu, istri, anakmu, maka ucapkan salam atas mereka, assalamualaikum. Dan yang benar itu ucapannya assalamualaikum warahmatullahi, bukan assalamualaikum, itu kumnya kepanjangan, ya, assalamualaikum warahmatullahi, ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang Indonesia mereka mengira itu terlalu tidak sopan. Assalamualaikum, gak sopan banget. Ya kan, kita biasa dengan yang berlagu assalamualaikum, ya, nah, bisa saja dilakukan assalamualaikum. Nah, itu lebih assalamualaikum, itu bujur. Kalau assalamualaikum itu salah, ya. Nah, kemudian jika engkau mengucapkan salam, kata Imam Qatadah, tidak ada orang di dalam rumahnya, maka tidak ada orang dalam rumah tersebut, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salam. Diriwayatkan kalau enggak ada orang yang menjawab, malaikat akan menjawabnya. Nah, ini penjelasan siapa? Imam Qatadah. Ada lagi penjelasan menarik dari Mustad Al-Bazzar, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Anas bin Malik bercerita. Ini dari riwayat Al-Bazzar. Ausani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi khisal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, ya Anas, asbighil wudu yuzad fi umrik. Wahai Anas, sempurnakan wudumu, umurmu akan panjang. Satu. Yang kedua, wasallim ala man laqiyaka min ummati taksur hasanatuk, dan ucapkan salam siapa yang engkau dapati dari umatku maka pahalamu akan banyak. Wa idza dakhalta ya'ni baitaka fasallim ala ahli baitik. Yang ketiga, jika kamu masuk rumahmu maka ucapkan salam atas keluargamu. Yaksur khaira baitik, maka rumahmu akan penuh dengan kebaikan. Nah, ini adalah keutamaan mengucapkan salam tatkala masuk rumah. Yang tadi pertama apa? Kalau penjelasan Imam Qatadah bahwa kalau kita masuk rumah kita, orang enggak ada di dalamnya, maka yang akan menjawab siapa? Malaikat. Sedangkan dari Anas bin Malik, kalau kita masuk rumah, maka kita ucapkan salam kepada keluarga kita, yakthur khairu baitik, akan tambah banyak kebaikan rumahmu. Wa shalli salatad duha fa inna salatal salatul awabin qablak. Dan salatlah salat duha. Sesungguhnya itu adalah salat orang-orang yang kembali di zaman sebelummu. Jadi orang-orang yang soleh sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengerjakan salat duha. Yang lebih luar biasa lagi, ya Anas irhamis saghir wa waqkiril kabir takun min rufaqai yaumil qiyamah. Wahai Anas, kasihi orang kecil, anak kecil itu dikasihi, jangan diremehkan. Dan wa waqkiril kabir, dan hormati orang yang besar, orang yang lebih tua, maka kamu akan menjadi teman-teman dekatku di hari kiamat. Nah, ini ada beberapa riwayat seperti itu. Baik. Kemudian ada penafsiran dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menyebutkan tafsiran tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Kan ayat itu begitu berbunyinya. Tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Yang artinya salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan baik. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma akhadtu tasyahud illa min kitabillah." Aku tidak mengambil tasyahud, cara bersyahadat ketika salat, kecuali dari Al-Qur'an. Ya, kemudian beliau membaca ayat ini, An-Nur ayat 61. Kemudian beliau mengucapkan tasyahudu fis shalah, tasyahud di dalam salat adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas, dan beliau mengambil tasyahud itu diambil dari mana? Dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berbunyi tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Sama beliau juga begitu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah, sama at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Makanya beliau mengambil lafaz tasyahud, lafaz tahiyat diambil dari surat An-Nur ayat 61. Di sana ada riwayat yang lain, yaitu at-tahiyatu lillah as-salawatu wat tayyibat. Itu riwayat lain. Makanya kadang-kadang kalau bukan lagi sholat, agak kagok bacanya, ya. Karena yang biasa saya baca at-tahiyatulillah as-salawatu wat-tayyibat assalamualaikum. Itu riwayat yang lain. Ada riwayat ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Dua-duanya sahih, ya. Dua-duanya sahih. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu surat An-Nur ayat 61 dengan berbagai macam tafsiran yang sudah kita baca tadi. Saya ingin bertanya, nyantol enggak yang kita yang pelajari tadi? Apa penafsiran Imam Qatadah kalau kita mengucapkan salam ke dalam rumah kita, kalau pas kita lagi masuk? Apa? Maka malaikat akan menjawab. Apa penafsiran Anas bin Malik kalau kita mengucapkan salam tatkala kita masuk rumah, maka akan rumahnya akan berkah, ya, rumahnya akan berkah. Maka jika ingin menambah keberkahan rumah tatkala masuk rumah, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan di sana ada beberapa penjelasan-penjelasan lain. Kalau kita masuk masjid, maka ucapkan apa? Assalamu ala Rasulullah. Kalau kita masuk rumah, ucapkan apa? Assalamu alaikum. Kalau kita masuk rumah yang tidak ada penghuninya, ucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu penafsiran dari Imam Mujahid. Imam Mujahid. Alhamdulillah, nyantol berarti. Ya. Sekarang kita baca ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Penulis menyebutkan ayat yang ketiga pada ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 86. Qala ta'ala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Afwan, sebelum itu saya agak kelewatan. Tadi kita lihat coba ayatnya An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Nah, di sini ada pelajaran. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. Kenapa disebut memberikan salam kepada diri kalian sendiri? Padahal yang kita beri salam kan keluarga kita. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena ya, orang beriman dengan orang beriman itu seperti satu diri. Maka apa yang dicatat Ustaz? Yang dicatat adalah kenapa disebut memberikan salam kepada diri sendiri? Kenapa disebut memberikan salam kepada diri sendiri? Jawabannya, karena orang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu jiwa, satu bangunan. Makanya disebut memberikan salam kepada diri sendiri. Ya, itu dalam surat An-Nur ayat 61. Sekarang kita baca surat An-Nisa ayat 86, ayat yang ketiga. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Surat An-Nisa ayat 86. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jika kita diberikan salam atau penghormatan, maka kita membalas penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, atau minimal dengan yang semisal. Ya, contohnya kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih baik, atau yang semisal, orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Tetapi pilihan pertama yang lebih baik dulu sebelum yang semisal. Dan toh menjawab salam yang lebih baik tidak sulit. Ya, tidak sulit. Dan jawabnya dengan jawab yang penuh dengan kepastian. Jangan bakhil-bakhil jawab salam. Yang memberi salam dan menjawab salam jangan bakhil-bakhil. Kadang ada sebagian, assalamualaikum. Yang jawab, waalaikumsalam. Ya, jangan. Jangan bakhil-bakhil. Ada sebagian orang juga sudah salamnya bakhil, kemudian ketika berhadapan pun tidak, ketika menjawab salam pun tidak menghadap kepada yang memberikan salam. Ya, apalagi salaman. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tidak benar. Ini pada ikhwan. Jadi itu maksudnya, maksud ayat tersebut. Coba sekarang kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Penulis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah." Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, "Fahayyu bi ahsana minha." maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Aurduha, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Nah, ini adalah adab tatkala kita membalas sebuah salam. Lihat tafsirannya sekarang. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Idza sallama alaikumul muslim faruddu alaihi afdala mimma sallam aw ruddu alaihi bimithli ma sallam bih faziyadatu mandubah wal mumatsalatu mafruḍah." Ya, penjelasan menarik. Jika salah seorang dari jika seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah yang lebih baik dari apa yang telah ia ucapkan dari salam, atau jawablah, balaslah dengan yang semisal dari apa yang dia ucapkan. Kemudian beliau menyebutkan perkataan menarik, tambahan dari apa yang diucapkan salam adalah anjuran, dan menjawab salam yang semisal adalah wajib. Nah, itu dia. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu wajib hukumnya. Kita nambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu hukumnya apa? Anjuran. Ya, itu hukumnya anjuran. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beberapa hadis tentang salam ini. Dari Salman Al-Farisi, saya bacakan riwayatnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa alaikas salamu wa rahmatullah. Lalu datang orang yang lain mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Datang orang ketiga, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wa alayka. Ya, wa alayka. Lalu ada orang bertanya, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi ataka fulan wa fulan fasallama alayka faraddatta alayhima akthara mimma raddatta alayya faqala innaka lan tad'a lana shay'an. Tadi orang yang ketiga mengucapkan salamnya gimana? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW menjawab, wa alayka. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, orang pertama jawabannya lebih baik. Assalamualaikum dijawab, waalaikumsalam warahmatullah. Orang kedua jawabannya pun lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah dijawab, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Orang ketiga mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kamu cuma menjawab waalaika. Kenapa sebabnya? Apa bedanya? Kata Rasulullah, kamu tidak meninggalkan sesuatu pun untukku. Artinya itu batasan terhabis, bahasa apa itu terhabis? Batasan sudah paling maksimal. Maka jawab beliau, wa alaika. Artinya begitu juga engkau dapat berkah Allah, rahmat Allah, dan salam dari Allah. Wa alaika. Nah, itu dia. Maka kemudian beliau membaca, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan ucapan salam, maka jawablah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Di sana ada tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada riwayat yaitu dari Abdullah bin Umar bahwasanya kalau kita diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita boleh menjawab dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, itu sunnahnya juga ada. Intinya kalau seandainya kita diberi salam, maka utamakan jawab yang lebih baik, meskipun wajibnya adalah sama. Ya, dan mengucap salam yang lebih baik tidaklah terlalu sulit. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang kafir enggak boleh kita ngucapin salam. Nanti ada hadisnya di sini, ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Jangan kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Ini peraturan kita. Kalau ada orang orientalis, sekuler yang fobia terhadap Islam mengatakan Islam itu agama enggak toleran, enggak boleh ngucapin salam kepada kaum Yahudi Nasrani. Nah, kita katakan maksud hadis ini, maksud perintah ini adalah kita dilarang untuk memulai salam. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dan mereka orang kafir, maka boleh saja kita menjawabnya. Wallahu alam. Kita lanjutkan nanti dengan pembahasan sejarah Nabi. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.